Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan. Naam. Itu kajian kita dari kitab Syarh al-Mandhumah al-Baikuniyah. Naam. Tadi berkaitan dengan pendapatnya Zamakhsyari bahwasanya bismillah itu apakah itu untuk isti'anah, untuk minta pertolongan, atau untuk lil musahabah, untuk menyertai. Untuk menyertai setiap aktivitas itu kita menyertai. Dan Zamakhsyari ini adalah tokohnya Mu'tazili. Dia dari Mu'tazilah. Dan wa kitabuhu, kitabnya. Kitabnya apa? Al-Kashaf. Fihi itizaliyat kathirah. Qad la yastati'u an ya'rifaha kulu insanin. Jadi wa huwa mu'tazili minal mu'tazilah. Dia itu adalah pengikutnya paham mu'tazilah. Wa kitabuhu, dan kitabnya dia Al-Kashaf, fihi i'tizaliyati katsiratun. Ya, di dalamnya ada penyelewengan-penyelewengan yang sangat banyak, penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Qad la yastati'u an ya'rifaha kullu insanin. Setiap orang tidak akan mampu untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan itu enggak akan paham. Saking banyaknya, Mas. Hatta qala Al-Bulqini, bahkan berkata Al-Bulqini, yaitu beliau meninggal di Al-Bulqini, maksudnya Sirajuddin Al-Bulqini meninggal tahun 805 Hijriah. Beliau mengatakan akhrajtu minal kashafi itizaliyatin bil manaqishi wa hadha yadullu ala annaha khafiyatun. Jadi di sini Al-Bulqini mengatakan, aku itu mengeluarkan dari kitab Al-Kashaf seluruh penyimpangan bil manaqish, dengan susah payah, dengan daya upaya yang susah payah. Ya. Maksudnya di sini Imam Al-Bulqini berusaha untuk menyaring dari apa yang dimaksud dari apa? Yang ada di dalam penyimpangan-penyimpangan di kitab Al-Kashaf. Nah, jadi di sini kalau misalnya dengan manaqish itu sebenarnya bisa juga bermakna manaqisnya itu adalah seperti orang antum lihat makna manaqis itu kalau di Timur Tengah manaqis ini adalah roti yang isinya wijennya sangat banyak dan susah untuk diambil wijennya satu persatu. Ya, saking banyaknya. Makanya disebutkan manaqish. Rotinya hubz manaqish. Ya, bukan undi-undi, Mas. Itu modelnya kayak pizza di sana. Manaqish itu seperti pizza. Nah. Jadi saking banyaknya apa yang ada di dalamnya. Jadi sebutannya Mister seperti ada za'atar, ada dicampur dengan minyak zaitun, ya. Ini makanya disebutkan manakish itu nau' minal fata'ir. Jadi yang biasa untuk model-model pizza Arab. Pizza Arab itu disebutkan seperti itu. Ya. Makanya menunjukkan tentang susah payah dia itu menyeleksi, ya. Kalau sebutannya manakish itu seperti itu. Kalau munakish beda lagi. Oke, manakish di sini adalah makanan dari Arab yang terkenal dengan adanya minyak, ada za'atar, ada yang lainnya. Itu manakish. Nah, dan ini menunjukkan tentang susah payah. Antum pengen lihat makna manakish? Ya. Ini seperti ini, Mas. Manakish. Ini kalau misalnya antum lihat, ini seperti ini. Roti pizza isinya za'atar, ini bukan wijen, Mas. Ya. Ini bukan martabak juga. Antum lihat di sini, ini pizza tapi isinya za'atar. Ya. Ini pizza pisarnya Arab ini manakish. Antum lihat di sini za'atarnya banyak memenuhi dan tidak mungkin menyaringnya dengan mudah. Za'atar itu taburkan di sini dan ada minyaknya. Makanya disebutkan manakish. Allah alam tentang maksud dari pendapatnya Al-Bulqini, tapi maksudnya di sini adalah aku mengeluarkan pendapat-pendapat yang nyeleneh Zamakhsari di kitab Al-Kasyaf dengan susah payah. Nah, kemudian I talking about the the name of ulama, name is Zamakhsari, the scholars meaning about Zamakhsari said about Bismillah is four components. So everything is not like the other one. They say that isti'ana a as for the help. Bismillah meaning asking for the help to Allah. But Zamakhsari said this is not the right meaning. The right meaning in his tafsir, Zamakhsari tafsir, he called it Al-Kashaf. In the English word is unfilled. Kashaf meaning unfilled. Open something. Now, he said that the meaning of basmalah, bismillah, I for we said basmalah when Allah give us the accompanying, meaning like everything we do, we should say bismillah. But this is not the correct meaning. Because the correct meaning is Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Saymin rahimahullah refused that the opinion of Zamakhshari is the wrong opinion. Because the correct opinion is he scholars of Mu'tazila. You heard about Mu'tazila? Mu'tazila is the group of scholar that their opinion is wrong opinion. Like their opinion is like they say that Al-Quran not Kalamullah. Al-Quran is the creators of Allah. This is the wrong opinion of them. Then وَالزَّمَخْسَرِ رَجَّهَا أَنَّ الْبَأْ لِلْمُصَحَبَةِ مَا أَنَّهَا مَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا لِاسْتِعَانَةِ لَكِنَّهُ رَجَّهَا لِلْمُصَحَبَةِ رَجَّهَا الْمُصَحَبَةَ لِأَنَّ الْمُؤْتَزِلَةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْإِنسَانَ مُسْتَقِلٌّ بِعَمَلِهِ فَإِذَا كَانَ مُسْتَقِلًّا بِعَمَلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِاسْتِعَانَةِ Zamakhshari merojihkan, menguatkan tentang bahwa maknanya adalah ba di sini adalah musahabah, li musahabah, untuk penyertaan, untuk menyertai saja. Ya. Artinya apa? Maknanya adalah dengan. Menyertai maksudnya di sini dengan. Antum di sini datang ke kajian ini bersama siapa? Dengan siapa? Ya. Dengan misalnya Ah Aziz mengatakan dengan istri saya. Nah, ini musabah, musahabah. Ya. Jitu ya, ma'a au jitu ya, ma'a zaujati. Ya. Jadi maknanya di sini adalah musahabah, untuk menyertai. Itu dengan. Ma'ana dhahira, sedangkan dhahirnya annaha listi'anah. Dhahirnya di sini ketika orang mengucapkan bismillah apa? Listi'anah, untuk minta pertolongan. Ya. Lakinnahu rajaha al-musahabata. Namun Zamakhshari merojihkan, menguatkan pendapatnya bahwasanya pendapat di sini ba di sini adalah untuk musahabah. Li'anna al-mu'tazilata, karena mu'tazilah di sini yarawna, mereka ya memandang annal insana, bahwasanya orang itu mustaqillun bi amalihi, mereka apa seorang itu berdiri sendiri dengan amalnya. Seorang itu berdiri sendiri dengan amalnya. Fa idza kana mustaqillan bi amalihi, kalau dia itu berdiri sendiri dengan amalnya, fa innahu la yahtaju isti'anah, maka dia tidak butuh pertolongan. Kenapa? Bisa sendiri. Enggak butuh pertolongan. Nah, Zamakhshari said that the right opinion about the ba is for a companion. Like the right opinion is like isti'anah, asking for help, asking for help. Like we ask Allah for His guidance. We ask to Allah His guidance. But he said that lakinna rajaha musahabah, meaning just like only just for a companion, as when we do something before eat we just say bismillah, before we eat we say bismillah, like that only, not the other meanings. The other meanings like asking for Allah helps, asking for Allah guidance. This is like other side of the right opinion, like contrary. This is the wrong opinion. أن الإنسان مستقل بعمله. Human is independent. Human is independent in his act. Human is independent in his act. So, if the human is independent, so human no need to ask for helping, because he can do his act with himself. Meaning like, you walk alone and you don't need to worry about something, because you can walk with your own strength, your own no other things. You just walk by yourself. Then this meaning like لا يحتاجوا الاستعانة. You don't need to ask for Allah helps. This is the wrong meaning of the opinion, Zamakhshari opinion. He said like that. This is the wrong opinion. لكن لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي yeah. Jadi di sini yang benar. Nah. لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي تصاحب كل فعل فهي في الأصل للاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك إذا لم نحمل التبرك على استعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به. Jadi di sini lakin la syakka, tidak diragukan lagi. Annal murada, bahwasanya yang diinginkan di sini dengan ba ini adalah isti'anah. Jadi antum di situ tulis di situ ala, yang benar adalah makna isti'anah, bukan musahabah. Paham ya? Allati tusahibu kulla fi'li, yang menyertai setiap perbuatan. Allati tusahibu kulla fi'li. Ay, isti'anah ya, allati tusahibu bil asli listi'anati, karena secara asalnya makna ba itu untuk isti'anah, untuk minta pertolongan. Dan minta pertolongan maksudnya adalah musahabatun nam atau musahibatun lil insani min awal fi'li ila akhiri, menyertai bagi seseorang dari awal perbuatan sampai akhir perbuatan. Artinya nyawa menyertai di sini ai memberikan pertolongan. Waqad tufidu makna akhar. Waqad tufidu ma'nan akhar. Ini bisa memberikan makna yang lainnya, wahwa at-tabarruku, yaitu tabarruk. Tabarruk maksudnya apa? Ya, mengandung kebarokahan. Wahwa tabarruku, dalam nahmil at-tabarruka 'alal isti'anah. Kalau kita tidak ya membawa tabarruk ini kepada makna isti'anah, minta pertolongan. Wa naqulu kullu musta'inin bi syai'in fa innahu mutabarrikun bihi. Setiap orang yang meminta pertolongan dengan sesuatu, maka dia itu adalah meminta keberkahan dengannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah Azza wa Jalla, maka di sini orang itu meminta keberkahan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya di sini? Dengan Asmaul Husna. Nah. Jadi kaitannya, maknanya, jadi anak ingin mengulang dari apa yang anak katakan tadi, penjelasan tentang isti'anah. Ya, isti'anah itu ada tiga. Hah? Isti'anah ada tiga. Isti yang mana itu? Isti A, isti B, isti C. Ya, maksudnya di sini adalah dua pendapat tentang ba. Tentang ba. Kenapa ba itu maksudnya? Maksudnya bukan isti'anah. Ba itu bermakna musahabah atau isti'anah. Yang benar apa? Untuk isti'anah. Ya. Sehingga di sini tentang isti'anah, ya. Isti'anah itu meminta pertolongan. Sedangkan isti'anah, kalau maksudnya kita akan membawa kata isti'anah itu dalam penjelasan, yaitu adalah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dari awal perbuatan sampai akhir perbuatan. Ya. Isti'anah ay meaning asking for the help or recourse. This is the meaning of ba. Be. The preposition of be. Ba is the meaning of isti'anah. Isti'anah. Ya. Yang lain juga maksudnya adalah meminta untuk keberkahan. Nah, be blessed. Like if you say Bismillah, then you are the blessed one. You are the blessed one. If you not say Bismillah, then you don't have the blessed one. Nah, Allahu lafdul jalalati ilmun ala dhati. Allah lafdul jalalati bukan ilmun ya, alamun di sini. Nah, lafdul jalalati alamun ala dhati al-aliyati la yusamma bihi ghairuhu wa huwa mustaqqun min al-uluhiyati wa asluhu ilahun lakinna ya lakin hudifatil hamzatu wa uwidhu wa uwidha anha bi al fasarat Allah. Nah, Jadi maksudnya gini, ana contohkan di sini. Di sini al tambah ilahun. Nah toh. Anda lihat di sini. Al tambah ilahun. Jadi awalnya al ya ilahu. Kemudian kemudian al plus ilahun al ilahu menjadi Allah. This is the originated of lafdul Allah. Tidak. I will open this. Nah, al plus ilahun. Nah, kemudian al plus ilahun. Wa huwa mustaqun min uluhiyah wa asluhu ilahun lakina hudifat al-hamzah. Hamzah hudifat. Ada hudifat. Ada hamzah di sini apa? Hudifat, dibuang. Hamzah dia apa? Dibuang. Hamzahnya dibuang, uwidha anha bi al. Diganti dengan al. Al. Diganti dengan al. Fasarat maka berubah menjadi Allahu. Paham? Ini penjelasan tentang makna awal dari lafzul jalalah. Ilahun itu sesembahan. Al ilahu menjadi Allah. Nah. Ini ketambahan lama ya. Saya. Ayo. Asam lama bari. Nah. Di al tambah ilahun menjadi al ilahu. Nah, hamzahnya dihilangkan. Alif lamnya maju. Ya. Jadi awalnya di sini apa? Seperti ini. Nah. Paham ya? Ilah hamzahnya dihilangkan. Hudifatil hamzah awidha bi al. Alnya tambahkan kemudian menjadi Allah. Nah. Kita baca lagi. Ini Muhammad words Allah derived from ilahun and then this is the complicated in Arabic language is Allah meaning al ilah. Nah, Kemudian di halaman 20, waqila aslu al-ilahu wa anna al ya wa anna al mawjudatun fi binaihi minal asli wa hudifatil hamzatu litakhfifi kama hudifat minan nasi wa asluha al-unasu kama hudifatil hamzatu min ya khairin wa syarrin wa asluha akhyarin wa asyarrin ya akhyaru wa asyarru wa asluha akhyaru wa asyarru. Jadi waqila aslu al-ilah, ini pendapat yang lainnya. Kalau disebutkan waqila maksudnya ada yang pendapat, dan di sini adalah ai ma'nahu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ya'khudu min ma'lumatihil qadimah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengambil maklumat ini dari apa yang beliau fahami, dari apa yang beliau fahami sebelum-sebelumnya. Walaysa al-khata', walakin hadha ma'ruf 'inda ahli al-'ilm. Ini bukan suatu kesalahan, tapi maksudnya di sini adalah ini adalah suatu yang sering ditemui oleh para penuntut apa para ahli ilmu. Bahwasanya terkadang penuturannya berdasarkan apa yang dipahami dan apa yang dihafalkan sebelumnya, tidak kemudian disebutkan tentang ini diambil dari kitab apa, diambil dari kitab apa. Apa maksudnya? Nah. Waqila asluhu ya, asalnya adalah al-ilahu. Al-ilahu. Wa anal al bahwasanya al di sini adalah mawjudatun fi binaihi. Ini sudah ada di dalam bangunannya, komponen bangunannya itu sudah ada minal asli dalam komponen asalnya. Wa hudifatil hamzatu litakhfifi. Kemudian dihapus huruf hamzahnya ini, huruf hamzahnya yang mana? Ini. Ini Mas, ini dihapus nih. Ya. Bagaimana tadi? Ini dihapus. Ini deh, dihapus. Nah. Wa hudifatil hamzatu litakhfif, untuk agar ringan. Ya. Agar ringan. Kama hudifat minan nas, sebagaimana dihapus juga dari perkataan annas, perkataan kata annas. Asalnya annas itu adalah al-unasu. Al-unasu. Jadi hamzahnya dihapuskan. Hamzahnya dihapuskan menjadi an-nasu. Kama hudifat al-hamzatu ya. Bagaimana dihapuskan juga hudifatil hamzatu min ya khair. Sebagaimana di dalam khairun wa syarr. Jadi min khairin wa syarrin. Khair di sini kebaikan, syarrin kejelekan. Wa asluha dan asalnya adalah akhyaru wa asyarru, yang paling baik dan yang paling jelek. Tapi maksudnya sehingga dihapus menjadi khairun wa syarrun. Wa makna Allah, dan makna Allah di sini adalah ma'khudatun ya ma'khudatun min al-uluhiyyati wa hiya at-ta'abbudu bi hubbin wa ta'zimin yuqalu ya bihubbin wa ta'zimin yuqalu alaha ilaihi ay ishtiqaqun ilaihi wa ahabbahu wa anaba ilaihi wa addamahu fa ya mustaqatun min al-uluhiyyati wa hiya al-mahabbatu wa ta'zim wa alayhi fa yakunu ilahun bi makna ma'luhun ay ma'budun. Nah, makna Allah di sini adalah diambil dari uluhiyah wa hiya at-ta'abbudu, yaitu peribadahan. Makanya ada tauhid uluhiyah. Muhammad, you know the meaning of tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. You heard about tauhid uluhiyah before? Tauhid uluhiyah apa? This. Mengisahkan Allah. Apa? Apa? Tauhid uluhiyah. Bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya di situ, ketika kaitannya kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Meaning of tauhid uluhiyah monotheis, Allah in worship. Monotheism, Allah in worship, is like the only one who we worship in the right obedient is only to Allah, is the meaning of tauhid uluhiyah. Meaning if you pray salah, Allahu Akbar, you will know that your intention is only pray to Allah, not only just, oh mashallah Muhammad, you are like this. No. Uliya monotheism. Monotheism in worship. Monotheism Allah in worship. Yes. Yeah. Yeah. Yeah. Monotheism. Yes. Correct. Correct. Jadi maksudnya di sini adalah makna Allah diambil dari uluhiyah. Dan ini maksudnya adalah ta'abbud, peribadahan dengan cinta dan pengagungan. Ingat kemarin membahas tentang apa? Bedanya alhamd dan sana wal madah. Ya. As-sana wal hamd. Al-farqu bainal hamd was-sana. Al-hamdu al-madhu. Ya. Farqu bainal hamdu wal madhu. Al-farqu bainal hamdi wal madhi. Al-hamdu sana ma'al hubbi wat ta'zimi. والمدح ثناء بدون الحب والتعظيم. Jadi maksudnya antum itu mengucapkan hamd, bersyukur kepada Allah azza wajalla, memuji Allah. Ya, tapi memujinya di sini bahasa Arabnya itu sama, hamd dan madhu. madhun, madah. Nah, sedangkan madah ini artinya di situ antum memuji saja tanpa ada perasaan cinta dan pengagungan. Tapi hamdu itu antum itu memuji Allah Azza wa Jal disertai dengan cinta dan pengagungan. Nah, jadi di sini kaitannya dengan apa? Tentang ta'abbud, ya, ta'abbud beribadah bihubbi wa ta'zimi. Nah, I meaning uluhiyah, meaning of di sini worship, worship with love and glory, and glory ta'zim, most glorious, the greatest glorious is ta'zim. Yuqalu ala ilaih. Nah, Allahu ilaih. Hai, maksudnya adalah ishtaqun ilaih. Merasa, ya, Allahu ilaih, ishtaqun ilaih. Yaitu apa? Kangen, rindu kepadanya. Ya. Kemudian misalnya apa, mengatakan istaqtu ilaik ya akhi. Itu macam ya. Istaqtu artinya aku kangen. Kalau istaqun ilaih artinya maksudnya kerinduan kepadanya. Wa wa ahabbahu dan kecintaan padanya. Wa anaba ilaih dan kembalinya kepadanya. Wa adzamahu dan mengagungkan. Fahiya mustaqatun, mustaqatun minal uluhiyah. Dia diambil dari kata uluhiyah. Wa hiya al-mahabbat, al-mahabbatu wa ta'zim. Uluhiyah itu artinya cinta dan pengagungan. Karena orang mencintai, dia tidak akan bosan. Dan orang yang mengagungkan, maka dia pun tidak akan pernah berhenti. Karena dia merasakan keagungan. Wa alaihi fayakunu ilah di sini bimakna ma'luh, ay ma'bud. Maka di sini makna ilah di sini ilahun bimakna ma'luhun, ay ma'budun. Maksud dari ilah artinya ma'luh, yaitu maksudnya ma'budun, yang diibadai. Ya, ma'budun. Kaitannya dengan apa? Jadi kaitannya ma'bud, ya, kaitannya ma'bud di sini yang diibadai. Wahal fi'alun ta'ti bimakna maf'ul. Apakah fi'al, wazan fi'al itu juga bermakna maf'ul? Ya, fi'al di sini kenapa disebutkan fi'al di sini? Diambil dari apa di sini fi'al? Nah. Hah? Fi'al. Diambil dari apa? Hah? Ayo. Ilahun. Maksudnya apakah di situ ilahun? bimakna maf'ul, ya. Ini loh. Ini ilahun, makna fi'alun, ini bimakna maf'ul, bimakna ma'bud. Paham enggak? Apakah ilahun di sini? Ya. Ini maknanya adalah maf'ul. Maf'ul maksudnya di yang dikenai pekerjaan. Naqulu na'am, iya. Mislu firashin. Contohnya firash. Firash itu apa? Kasur. Bimakna mafrushin. Maknanya adalah yang dihamparkan. Bukan yang ditiduri, Mas, ya. Ya. Wa bina'un bimakna mabnu'in. Bina'un bangunan. Maknanya adalah yang dibangun. Wa ghirashin. Ghirasun bimakna maghrusun. Bimakna maghrusin. Ghiras. Ghirasun bimakna maghrusin. Ghiras itu apa? Hah? Bukan firash. Firash sudah selesai, Mas. Hah? Ghiras. Hah? Apa makna ghiras? Hah? Ya. Makna ghiras. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan jadi ada sebutannya man yagris malam yagris yandam. Ya. Atau bimakna seperti itu. Sehingga ghiras itu jamak di situ. Mana sejarah. Ya. Apa yang ditanam. Ya. Jadi maghrus artinya yang ditanam. Maghrus itu yang ditanam. Tad. Dakomat es. Naktafi bihadi kudrah. Ya, walaupun sedikit tapi semoga antum paham. Ya. Alhamdulillah. Nah. Nanti kita bahas Ar-Rahman dan yang lainnya pada pekan yang akan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.